Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri. Wa al-uqdatab min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sore hari ini telah memasuki Ramadan yang ke-20 ya. Dan insyaallah ini malam ini kita sudah masuk ke malam 21. Jadi kita sudah masuk 10 hari terakhir. Ini kalau dalam apa ya istilah Ramadan ini, istilah kita biasanya kita sebut ini babak-babak final, apa semifinal dan final lah. Ini sudah terakhir. Biasanya ini makin berat tantangannya, ibarat jalan itu makin mendaki ya, tanjakan juga makin tajam ya, godaan juga makin besar karena kita sudah memasuki saat-saat yang sangat menentukan untuk kita meraih hasil ya, naiknya derajat iman dan takwa kita pada Allah SWT. Para santri santri takwa, para mahasiswa Takwa College Depok, kemudian para pendengar Radio Dakta Bekasi, Radio RDI Malang, dan Jamaah Masjid Al-Ihsan Jaka Permai Bekasi, dan juga para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah saya juga bersyukur kepada Allah SWT ya, acara Kurma Langka ini sudah masuk yang ke-20 ya hari ini. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa tema besar kita adalah kiat ya mendidik anak ya sukses dunia akhirat. Itu tema besarnya. Jadi bagaimana kita mendidik itu di dunia sukses ya, ya fit dunia hasanah kan gitu ya. Tapi di akhirat juga sukses ya. Dan cara pandang kita orang muslim ini ya terhadap akhirat ini harus diutamakan. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kalau kita mendidik sekarang ini, orientasi kita akhirat itu yang paling penting. Ya, di akhirat maksudnya begini. Di akhirat ini kita dan keluarga kita ini selamat enggak gitu. Masuk surga enggak semuanya gitu. Sebab perintah Allah itu ya, perintah Allah, tujuan pendidikan dari keluarga ini adalah ku anfusakum ahlikum nar. Jadi kalau kita mau apa namanya bicara pendidikan, yang pertama adalah kita harus tahu tujuannya ya, tujuan pendidikan ini apa, mendidik keluarga, mendidik anak ini tujuannya apa. Tujuannya selamat dunia akhirat, yang lebih penting lagi selamat akhirat itu ya. Sebab nanti mungkin ya di dunia ini akan banyak diuji oleh Allah, sehingga orang bisa menganggap wah di dunia kok dia tidak sukses ya gitu loh. Ya biasanya orang menganggap sukses dunia itu ya sukses kedudukan ya, sukses materi gitu kan, sukses popularitas, itu biasanya dianggap dia sukses dunia kan gitu. Kalau anaknya jadi presiden dikatakan oh ibunya sukses dong gitu kan, anaknya jadi gubernur, anaknya jadi wali kota, itu dianggap sukses. Biasanya orang memandang begitu kan ya. Jadi sekarang ini orang mengejar tiga hal yang dianggap prestasi-prestasi pencapaian duniawi yang hebat gitu kan. Satu kekayaan ya, dua kekuasaan, tiga popularitas ya, itu tuh hadirin rahimakumullah begitu nih. Nah jadi kita harus luruskan dulu kalau begitu tentang makna sukses ini kan, makna kemajuan, makna kesuksesan hidup itu apa gitu. Itu dulu ya ketika kita bicara kiat sukses mendidik anak dunia akhirat gitu kan, kiat mendidik anak supaya sukses dunia akhirat itu. Nah itu yang paling penting. Makanya topik kali ini gitu ya, ketika topik ke-20 ini kita bahas mendidik anak sesuai dengan potensinya, maka tentu kita membaca potensi anak gitu kan, memahami potensi anak supaya sukses pendidikannya. Nah tolong kita samakan dulu nih makna sukses gitu kan. Nah, sukses ini apa gitu. Nah kalau dalam Al-Quran tadi itu yang dikatakan sukses ya kan, fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Nah di dunia itu sukses apa, di dunia sukses itu dia menjadi orang yang berguna. Jadi sebab cari hadis Rasulullah SAW atau ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa yang dikatakan pendidikan sukses itu jadi pejabat, yang dikatakan pendidikan sukses itu jadi orang kaya, yang dikatakan pendidikan sukses itu adalah jadi orang terkenal gitu kan. Apa itu ya indikator sukses dalam pendidikan gitu. Bahkan di konstitusi kita pun yang namanya tujuan pendidikan nasional pasal 31 ayat 3 kan membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Itu yang namanya sukses. Jadi orang takwa itu sukses. Ya, menjadi orang baik itu sukses. Ya, itu tujuan kita, tujuan pendidikan kita itu. Jadi kita masuk namanya mendidik anak, tujuannya apa nih? Anak supaya apa nih? Ya, sesuai kita didik sesuai potensinya kan, tapi mau diapain nih potensi ini? Ya, dikembangkan potensinya untuk apa gitu ya. Supaya dia jadi orang berguna. Khairunas anfa'uhum linnas. Jadi kriteria orang sukses itu harus kita ukur tuh dari kriteria yang diberikan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Ya, itu ada kriterianya semua. Ya, jadi misalnya orang takwa, apa kriterianya gitu kan? Dia sholatnya rajin gitu kan? Dengan akhirat yakin. Nah, itu orang takwa tuh. Orang takwa itu orang yang sangat berhati-hati dalam berbuat karena dia tidak mau menyalahi ya perintah dan larangan Allah. Karena dia takut pada Allah, bukan takut pada presiden, takut pada menteri, ya takut pada jabatan, ya. Takwa itu ya ketika dia sudah sampai pada tahapan dia hanya takut kepada Allah. Nah, itu takwa itu. Itu orang bahagia itu. Apalagi dia gak ada rasa susah, rasa sedih itu. Bahagia. Itu yang disebut dengan wali-wali Allah itu. Ya. Wali-wali Allah itu sudah tidak ada rasa takut lagi. Ya, tidak ada rasa khawatir dalam hidupnya itu. Nah, itulah bahagia. Nah, itu ada nahumul. Jadi, khairunas anwahum linnas. Ya, kata Rasulullah SAW, orang manusia yang terbaik, kan kita mau jadi manusia terbaik itu. Nah, Nabi berikan kriteria. Yang terbaik itu yang berguna gitu loh. Nah, sekarang kita masuk nih dalam materi tentang potensi gitu ya. Apa yang dimaksud potensi? Sekarang ini banyak sekali cara membaca potensi itu. Saya terus terang saya belum mendalami masalah ini. Saya pernah ketemu seorang yang dia bukan psikolog ya, tapi dia aktif memberikan assessment gitu ya, semacam konsultan pendidikan sampai ke pondok pesantren. Saya ketemu tuh waktu saya di satu pesantren besar di Jawa Tengah gitu kan. Saya ketemu ngobrol dengan seorang, dia sebetulnya master di bidang teknik. Tapi dia bilang ke saya sekarang dia profesinya itu menjadi konsultan pondok pesantren gitu kan, untuk membaca bakat anak itu. Nah, dia menggunakan teori sidik jari, teori Stephen itu. Tapi kata dia teori itu sudah dia modifikasi. Jadi dia bisa membaca lah anak itu ya potensinya begini, begini, begini. Oh, tipe anak yang begini nanti cocoknya dia kerjanya di begini, ya kan? Tipe anak begini cocoknya begini. Gitu. Nah, saya membaca begini waktu saya ditanya apakah itu betul, saya tidak bisa memberikan pendapat tentang itu, ya. Sebab hadirin rahimakumullah. Ada satu hal yang disebut dengan ilmu, ya. Jadi kriteria ilmu dalam Islam itu, kalau sesuatu itu sudah sampai dalam taraf yang meyakinkan bahwa itu satu ilmu, itu ilmu namanya gitu ya. Nah, sekarang saya belum meneliti apakah teori ini tadi gitu ya, dikatakan teori tadi itu, teori sidik jari itu hasil risetnya seberapa. Oh, dia menggunakan misalnya riset empiris gitu ya. Dia teliti sekian ribu. Nah, sekian ribu itu sudah memenuhi syarat belum untuk sampling gitu ya. Nah, sampling itu sendiri sudah pasti atau tidak gitu kan. Ya, kita pernah dihebohkan dengan soal quick count kan. Tentang sampling-sampling hasil riset itu kan. Sekarang tiap orang melakukan riset kan harus sampling. Dia nggak mungkin meneliti semua orang. Ya, dia akan meneliti orang itu begini-begini. Apa itu mungkin saja, saya tidak menafikan itu. Ya. Nah, tapi ada juga kan teori namanya multiple intelligences. Ada kecerdasan ini, kecerdasan intelektual, kecerdasan kinestetik, kecerdasan bahasa gitu ya. Nah, itu juga silakan saja. Saya tidak menafikan teori-teori tersebut. Jadi kalau bagi saya Islam itu enak. Ya, selama ada konsep, ada teori yang tidak bertentangan ya dengan ajaran kita, bisa kita terima, apalagi itu hasil-hasil riset empiris. Nah, tapi cuma masalahnya begini, itu pasti atau tidak? Nah, itu lihat hasil risetnya. Ya, pasti atau tidak? Nah, itu kalau belum pasti, katakan belum pasti. Ya, misalnya tingkat kebenarannya ini sekian persen gitu kan. Bisa jadi nanti ada variabel-variabel dalam riset itu yang tidak tidak terdeteksi. Jadi riset tentang perilaku manusia ini susah, ya. Kalau riset tentang tubuh manusia itu mudah. Sebagai contoh begini, ini bedanya di sana. Kalau riset perilaku gitu ya, riset dalam psikologi segala macam itu bisa riset perilaku. Itu kaitan manusia ini kan kompleks, ada kondisi jiwa begini. Biasanya kan kalau dalam riset pengaruh itu kan, pengaruh ini variabel misalnya variabel bebasnya ini dengan variabel terikatnya begini. Pengaruh ini A, B, C terhadap C gitu kan. Nah itu seberapa besar pengaruhnya, itu bisa dihitung secara statistik ya. Tapi kalau saya ada mahasiswa yang meneliti begitu, saya senyum-senyum aja, karena kita sudah tahu. Saya bertanya, itu pasti atau tidak? Sebab variabel yang lain penting gitu ya. Nah sekarang saya gak ingin berpanjang di sini ya, makanya. Tapi ada satu teori yang sudah pasti gitu ya. Teori itu teori wahyu gitu. Apa itu misalnya? Teori Rasulullah SAW sudah menyebut An-nas ma'adin. Dalam sebuah hadis yang sahih ya, Rasulullah menyebutkan bahwa manusia itu barang tambang. Ya, kama'adzi dzahab wal fiddah, seperti emas dan perak. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Ya, jadi siapa yang terbaik kamu di masa jahiliyah itu akan menjadi yang terbaik di masa Islam. Idza faqihu ya. Kalau dia faqih. Ya, dia berilmu gitu. Jadi ternyata dari hadis Nabi ini cukup menarik ya, bahwa memang orang yang di masa jahiliyahnya kualitasnya emas gitu ya, ketika dia masuk Islam dia jadi emas juga. Itu yang terjadi gitu. Dia itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu kan, Khalid bin Walid ya, Abu Bakar As-Siddiq. Ini kan di masa jahiliyah dulu memang sudah kualitas emas. Utsman bin Affan memang kualitas emas. Ketika dia masuk Islam ya, dia tetap emas. Bahkan semakin mengkilat emas itu, semakin bermakna, semakin kelihatan apa namanya ya, kelihatan keindahannya ya. Atau fiddah, mungkin dia perak. Kan Allah menciptakan manusia ini macam-macam, maksudnya begitu loh. Nah, hidup ini bisa berjalan gitu kan, kalau semua potensi tadi itu yang diibaratkan Rasulullah seperti barang tambang itu ditempa ya kan, dikembangkan, di apa namanya, nanti ini istilah pendidikannya, dia dididik gitu kan sesuai dengan potensinya. Nah kita kenali ya, ketahui ini anak emas, perak, batu akik gitu kan, tembaga atau seng gitu loh. Ini semua barang bermanfaat nih, tapi kalau dia salah tempat gitu ya, nah itu. Nah sekarang jangan pendidikan itu dianggap hanya untuk orang pintar. Nah, ini kita salah besar. Saya kemarin sering mengingatkan itu. Salah besar menganggap sekolah favorit itu sekolahnya orang-orang pintar. Akibatnya kita bilang itu sekolah bagus. Saya tanya apa bagusnya? Oh, lulusannya semuanya masuk perguruan tinggi negeri. Oh, itu berarti bagus. Oh, gitu ya cara memandang pendidikan itu. Loh, memang dia pintar kok. Gitu kan? Sedangkan sebagian besar manusia itu bukan kualitasnya seperti itu kan hanya berapa persen gitu. Nah ini karena kita ini ya dihegemoni ya dengan faham materialisme, akhirnya anak pinter pun dia suksesnya nanti diukur dari materi. Sayang ya, dia pinter waktu SMA-nya luar biasa gitu ya, tapi kok dia pilih jurusan ini, nggak mau pak. Ya, zaman saya tahun 84 ya. Saya aneh, saya kan dulu waktu lulus SMA ya, alhamdulillah saya di ujung, saya ranking 1. Di ujung saya SMA itu akhirnya saya bisa diterima tanpa tes di IPB dan satu lagi PMDK, waktu itu saya diterima di Fisika IKIP Malang gitu. Tapi hasil istikharah saya akhirnya pilih ke Bogor, ke IPB. Nah, kita tidak tahu bahwa dulu orang mimpi kan bahwa apa namanya anak pintar gitu kan, itu diterima di kedokteran. Waktu itu terus terang di SMA saya itu yang ranking 1 terus dari semester 1 sampai semester 5 itu teman saya gitulah ya, seorang perempuan. Dia yang dikirim ke PMDK, dia yang diterima ya di Fakultas Kedokteran di UNER Surabaya itu. Nah, waktu itu kan bagi orang tua mimpinya kan kalau kamu pintar jadi dokter gitu. Ya karena kenapa sih orang mau jadi dokter gitu kan? Karena gambarannya orang jadi dokter itu enak kan? ya, apalagi dokter spesialis, orang berlomba-lomba di situ kan, karena begitu enaknya cari uang gitu kan, begitu mudahnya dapat uang dokter spesialis ya, terutama kalau spesialis apa kandungan gitu kan, spesialis penyakit dalam gitu. Saya tahu ininya, kenal banyak dokter yang memang alhamdulillah dokter-dokter yang baik, yang soleh, ya pejuang, ya, dan rezekinya diberi kemudahan oleh Allah, dan dia pun masya Allah menggunakan rezekinya itu untuk kebaikan gitu. Banyak sekali itu hal yang baik kan. Tapi akhirnya dari cara pandang materialistik itu apa? Ya, orang tua memandang kalau anaknya pintar gitu ya, kemudian loh, kamu pintar kok terus jadi guru gitu ya. Itu dianggap salah jurusan gitu. Dianggap salah jurusan. Saya punya kawan sampai di SMA itu dipanggil the best. Fisikanya pintar betul. Ya, dulu nomor ranking 1 terus dia di SMP-nya gitu kan. Waktu di SMA kami seimbang lah gitu. Akhirnya teman saya ini dia pilih jurusan fisika, dia konsisten. Meskipun dia pintar gitu ya, tapi ketika dia milih S1, dia ambil guru fisika. Dan alhamdulillah sekarang masih dia jadi guru fisika di satu kabupaten, orangnya baik gitu ya, dan dia tahu mendidik anaknya dengan cara baik. Tapi dia tidak minder sebagai guru itu. Dia sebagai guru fisika, saya dulu juga pilih mau jadi guru fisika, tapi akhirnya saya jadi guru biologi. Nah, jadi membaca potensi ini penting. Nah, secara umum saya membaca potensi ya menggunakan ini. Kalau saya baca secara umum itu, saya baca potensi anak itu begini. Dia masuk kategori emas dalam arti intelektualitasnya seberapa. Anak ini pintar enggak? Ya, so, kalau dia emas, ya dia pintar sekali. Wah, itu kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati, Pak. Ini anak kualitasnya emas, jangan dididik ya, jangan ditempa, dia tembaga gitu loh. Akhirnya nanti potensi dia tidak muncul gitu ya. Kemanfaatan dia tidak optimal. Nanti malah dia akan kalah dengan orang yang sebetulnya potensinya itu seng. Ya, potensinya itu tembaga gitu, kuningan, tapi dia ditempa dengan betul. Dia berfungsi dengan betul kan, masing-masing ada fungsinya. Ada emas gitu kan, tapi enggak digunakan apa-apa untuk apa? Ya, enggak bermanfaat dia. Emas itu kan kalau di kita orang Islam sebetulnya kan untuk alat tukar mata uang gitu. Karena jumlahnya sedikit gitu kan, dan logam ini disebut dengan logam mulia. Nah, kalau emas itu disimpan saja ya apa fungsinya? Jadinya apa fungsi emas itu, ya? Nah, bandingkan dengan besi gitu kan, tembaga gitu kan, tapi dia manfaat. Nah, itu Rasulullah itu menekankan ya, manusia itu manfaatkan sesuai dengan potensinya itu. Ya. Oh, dia potensinya batu akik. Wah, batu akik yang biasa-biasa, tapi ya kan, dia ditempa dengan betul, digunakan dengan betul, dia bermanfaat. Nilai dia di situ. Nilai dia itu pada manfaat itu. Nah, di akhirat dia akan lebih unggul daripada yang sebetulnya potensinya emas atau platina tapi enggak termanfaatkan gitu. Nah, secara aplikasi gimana? Secara aplikasi begini. Ya, kalau anak kita itu pintar, ya, memang pintar betul menurut saya gitu. Kita harus didik dia, arahkan dia untuk menjadi ilmuwan. Ya. Nah, ingat kembali kepada prinsip ya pendidikan Islam yang kemarin saya ringkaskan dari pemikiran Prof. Naqib Al-Attas, Prof. Wan Muhammad Nur, dan juga dari ada di kitab Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah juga. Ya, prinsipnya kan tiga. Satu, ya, dahulukan adab sebelum ilmu. Ini basis ini. Sebab nanti orang mau ilmunya tinggi-tinggi, akhlaknya buruk, adabnya buruk, ini jangan. Ya, nanti dia akan menjadi orang yang merusak. Ya, orang ilmunya tinggi tapi jahat, itu merusak. Maka prinsip pertama, dahulukan adab sebelum ilmu. Ya, terutama di peringkat perguruan tinggi harus hati-hati betul nih. Ya, mendidik anak ya di perguruan tinggi itu aneh. Perguruan tinggi kita ini orang masuk daftar universitas itu enggak ditanya akhlaknya, enggak ditanya adabnya. Ya, itu enggak boleh seharusnya karena berbahaya. Di tingkat perguruan tinggi ini orang belajar macam-macam, belajar ilmu-ilmu yang sangat strategis ya, ilmu virus, ilmu apa namanya, pengobatan, ilmu komputer, ilmu hukum, ya kan, ilmu ekonomi, dia belajar ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi, akhlaknya enggak dibenahi. Nah, ini berbahaya. Maka prinsip pertama, adab, ya, adab dulu nih, akhlakul karimah ini harus dipastikan. Ya, tesnya begitu. Tadi saya talkshow dengan satu sekolah di Depok gitu kan, guru-gurunya ada yang bertanya, itu gimana ngetes adab akhlak? Kalau sekarang ya dengan wawancara, wawancara anaknya, wawancara orang tuanya, yang kedua lacak track apa medsosnya itu. Ya, nanti insya Allah ketahuan di situ kan, status-statusnya yaitu di Facebooknya itu bisa dilihat. Biasanya sekarang anak sekarang biasanya punya itu. Nah, kalau ditemukan hal-hal yang begini, buat komitmen. Ya, mau enggak memperbaiki ini ada kelemahan begini-begini. Karena di sini yang paling penting pendidikan itu menekankan penanaman adab atau akhlakul karimah itu. Yang pertama, yang kedua, utamakan ilmu yang fardu ain. Ya, tadi pagi silakan dilihat kuliahnya Dr. Muhammad Ardiansah tadi pagi, Mudir Pesantren At-Taqwa ini, tentang kitab Bidayatul Hidayah. Beliau nyinggung ini tadi pagi. Imam Al-Ghazali menyinggung ini. Ya, utamakan ilmu yang fardu ain, ya. Sebelum ilmu-ilmu yang lain, ya. Jadi jangan sampai anak itu ya dikenjot ilmu-ilmu lainnya gitu ya, matematiknya, pianonya, segala macam gitu ya, kemampuan bahasa Inggrisnya, tapi ngajinya enggak benar, salatnya enggak benar, akhlaknya enggak benar, toharohnya belum benar, ya, wudunya belum bisa. Itu zalim itu. Enggak boleh itu. Ya. Itu orang tua tanggung jawab di akhirat itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, rinahumullah, yang ketiga pilih ilmu fardu kifayah yang tepat. Nah, yang tepat ini adalah sesuai dengan potensinya, gitu ya, potensi anak itu. Dan yang kedua, sesuai dengan kebutuhan umat, kebutuhan masyarakat. Contoh praktis begini ya, rinahumullah. Saya pernah ke satu pesantren, pesantren ini termasuk pesantren bagus gitu di Jawa Barat. Diberitahu saya oleh murid-murid oleh ustadz-ustadznya, Pak Ustadz, pesantren ini ada beasiswa katanya untuk anak-anak yatim ya dari sebagian wilayah Indonesia, difokuskan ke sana. Terus anak-anak ini gitu ya, mereka ini tidak bayar seperti yang lain, karena yang lain itu kalau nggak salah SMP itu uang masuknya ketika itu ya 10 tahun yang lalu kira-kira itu sudah sekitar 10-15 juta gitu. Dan pesantren ini indah sekali, bagus sekali ya, 10 hektar luasnya itu. Nah, kemudian yang lain, santri-santri yang lain bayar gitu, ada yang bayar puluhan juta uang masuknya gitu lah. Tapi yang anak-anak ini gitu ya, donatur di sekolah itu, di pesantren ini, itu mensyaratkan harus ada anak yatim. Nah, kata ustaznya ini mereka susah gitu, mungkin kemampuan intelektualnya lemah, jadi kalau di kelas itu suka tidur gitu. Jadi kalau diajak mempelajari pelajaran-pelajaran itu susah, berat. Nah, tapi mereka ini kalau futsal katanya, waduh, jagoan semua mereka. Jadi kalau bermain futsal itu hebat mereka ini. Nah, saya bilang ke mereka begini, kembalikan ke konsep pendidikan Islam itu. Ya, pertama yang paling penting akhlaknya. Anak-anaknya didik nih, akhlak adab di sini termasuk imannya ya, akidahnya, akhlaknya ini benerin dulu, ya. Yang kedua, yang fardu ainnya. Nah, anak tingkat SMP ini apa yang fardu ain? Saya bilang kalau mereka ya dididik menjadi taruhlah dia secara intelektual lemah, tapi dia didik dia ngaji yang bagus, ya. Kalau dia ibadahnya bagus, sholatnya bagus, ngajinya bagus, ya, akhlaknya bagus, plus dia punya life skill. Life skillnya apa? Olahraganya itu. Dia apa yang dia penting? Oh, dia bisa misalnya futsalnya, main bolanya. Ya, didik yang benar di situ, profesional. Ya, kalau lu datangkan di situ Ronaldo atau Messi gitu kan, atau Muhammad Salah atau Zidane, ya, itu anunya lah ya, tingginya kan, supaya maksudnya datangkan pelatih yang benar gitu loh, guru yang benar di bidang itu, didik dia yang benar, ya. Nah, sehingga nanti anak-anak ini potensinya dikembangkan, tapi fardu ainnya dapat gitu. Dia dapat nih anak ini, insya Allah dia balik ke kampungnya gitu ya, dia jadi orang bermanfaat, ya. Atau misalnya bela dirinya, wah dia bagus ini bela dirinya, ya. Jadi kembangkan itu bela dirinya sampai dia bisa menjadi pelatih. Ya. Nah, kalau dia jadi pelatih silat, pelatih misalnya karate atau pelatih taekwondo atau gitu kan, dia ngajinya bagus, akhlaknya bagus, wah, dia akan berguna bagi masyarakat. Itu. Nah begitu tuh. Jadi kalau menurut saya, kalau anak itu ya dikasih oleh Allah potensinya itu tidak terlalu cerdas, itu ringan sebetulnya amanahnya, lebih enak. Dia jadi orang bermanfaat aja yang penting itu. Itu sudah sudah tercapai target pendidikan yang ideal itu. Nah tapi ini nih yang sekarang ini penting juga. Allah berikan amanah yang berat kepada beberapa orang anak yang dia potensi kecerdasannya luar biasa, rata di atas rata-rata gitu. Ya, ya seperti kita kenal lah, seperti Pak Habibie gitu kan, Pak Ilham Habibie gitu. Nah itu dia potensi kecerdasannya luar biasa karena seperti ini. Itu nggak bisa dididik dengan kurikulum biasa. Ya, jadi kalau manusia-manusia yang super cerdas begitu ya, maka dia harus dididik ya sesuai dengan potensinya, dikembangkan potensinya itu. Dan menurut saya ya orang-orang begini setelah dia ini kan problem kita ini, pendidikan kita ini terpisah gitu. Jadi yang pintar-pintar begini, super cerdas itu akhirnya dia milih jalur pendidikan disebut dengan pendidikan umum gitu kan. Sehingga basisnya itu kurang. Nah, sekarang alhamdulillah sekarang sudah cukup banyak sekarang ini. Sekarang ini ya ada anak SD yang pinter gitu kan, dia sudah hafal Quran gitu kan, dia sudah bahasa Arabnya lumayan bagus, tingkat SMA dia sudah menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, ya basic agamanya sudah kuat. Itu sekarang sudah banyak yang begitu. Nah saya lihat yang jadi masalah sekarang ya bagi para orang tua dan anak-anak itu adalah ketika di pendidikan tingginya. Sekarang saya melihat alhamdulillah di peringkat pendidikan menengah kita ya, dasar dan menengah itu sudah cukup banyak eksperimen ya, pengembangan potensi anak-anak muslim itu banyak sekali sekarang ini, sudah menurut saya sudah cukup ideal ya. Nah tinggal ketika anak ini milih masuk perguruan tinggi itu, nah ini biasanya pertimbangannya itu masih pertimbangan materi ya. Milih anak-anak kita yang di SMA itu, saya berarti kamu kalau sudah lulus milih, saya tanya kok anak-anak itu ya, kamu mengapa milih ini ya, ya karena itu memang didorong supaya dia masuk ke jurusan yang keren kan, sekarang masih itu ya. Dia kadang-kadang sampai nggak ngerti bahwa dunia sudah berubah ya, dunia sekarang sudah disrupsi, ada beberapa profesi yang dulu dianggap hebat gitu ya, ini diperkirakan sekarang sudah mulai hilang ya. Jadi di era disrupsi sekarang ini kan, saya percaya dulu pemerintah bilang di era disrupsi sekarang ya, segalanya dengan internet sekarang ini gitu kan, itu apa yang diperlukan, 4C, critical thinking ya, kemudian creativity, communication, collaboration ya. Jadi creativity ini kaitannya dengan innovation ya. Jadi sekarang di era sekarang ini kita ditantang ya, ilmu apa, informasi pengetahuan sudah begitu terbuka. Nah, maka saya pernah ngobrol dengan seorang praktisi pendidikan gitu yang sangat berpengalaman, dan dia pernah S2 di Amerika, sekarang sedang ngambil doktor. Tapi dia seorang praktisi pendidikan yang saya salut lah, dia luar biasa, dia menangani mungkin sudah ratusan sekolah. Dan dia cerita ke saya, sekarang ini yang diperlukan Pak Adian katanya itu adalah anak-anak yang pembelajar. Karena sekarang ini era begitu cepat berganti, bisa jadi satu profesi itu ya setahun sudah tidak ada, setahun ganti lagi, setahun ganti, setahun bisa anak bisa berganti kerja itu bisa 4-5 kali sekarang ini, bisa pindah ini pindah ini, sangat dinamis sekarang ini. Nah makanya kata dia gitu, yang diperlukan sekarang ini adalah anak itu menjadi pembelajar, dia siap belajar ya. Nah jadi ini dilatih intelektualnya. Nah itu ya yang kami sekarang terapkan di Attaqwa College itu ya, anak itu kita siapkan menjadi pembelajar ya, basicnya dia adabnya harus bagus, akhlaknya harus bagus ya kan, ibadahnya bagus ya, ngajinya bagus, kemudian bahasa ya, terutama Arab dan Inggris ya, kemudian pemikiran Islamnya dia harus benar, karena itu untuk sukses dunia akhirat harus pemikirannya harus benar ya. Dia harus faham apa itu sekularisme, liberalisme, pluralisme. Dia harus faham apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, dan tantangannya seperti apa yang merusak itu. Ya, kalau dia tinggi sekarang ini di Attaqwa College, ya kita sudah sampai yang beberapa orang saya minta masuk ke kelas pemikiran, ya kelas filsafat. Yang lain masuk ke peradaban, karena ini penting sekali dua-dua aspek ini. Dia mendalami sejarah, mendalami apa namanya ekonomi, mendalami pendidikan. Yang satu ini mendalami yang masalah filsafat, ya karena dari sisi ini juga ya Islam itu diserang, ya itu juga perlu. Tapi yang fardu ainnya ada fardu ainnya, harus semua harus dapat di situ. Nah itu jadi era sekarang ini ya orang bisa dapat informasi dengan mudah. Apa yang diperlukan sekarang? Kesiapan anak untuk memandu, memilih informasi itu. Ya, dia cinta ilmu, tapi tahu dia ilmu apa yang dia perlukan. Ya kan, dia tahu. Jadi yang penting itu pandu itu. Nah, itu perlunya yang namanya worldview of Islam. Makanya anak itu di sini ada satu mata kuliah khusus namanya konsep ilmu dalam Islam, itu satu semester khusus konsep ilmu dalam Islam, terutama menggunakan konsepnya apa namanya dalam Ihya Ulumuddin, ya Kitabul Ilminya Imam Al-Ghazali itu, dan juga nanti dikembangkan lagi dengan konsep ilmu Profesor Said Naqib Al-Attas. Itu. Jadi apa itu sudah saatnya anak 15 tahun, 16 tahun sudah. Ya sudah. Jadi saya ngajar Islamic Worldview ini dari anak umur 12 tahun. Sejak dia masuk, maaf ya, sejak sekitar 14 tahun lah, masuk SMA. Ya, itu karena di era sekarang ini gitu ya, memandu pemikirannya sangat penting. Ini benteng. Ya, benteng untuk anak itu tidak mudah terombang-ambing. Dia sudah punya pendirian yang kuat, tahu cita-cita hidupnya untuk apa. Jangan sampai ya anak sudah dewasa, ya sudah lulus S1, S2 masih nggak tahu untuk apa dia hidup. Itu adalah. Jadi ini penting ya, tentang pemikiran ini. Baru kemudian dia dibekali dengan IT, gitu kan? Dibekali dengan dan satu lagi komunikasi. Nah, harus bisa menulis, ya. Nah di sini nih, terima kasih pada saudara Rofik ini yang mahasiswa Attaqwa College ini yang membantu kita semua nih untuk syuting begini kan. Rofik ini sudah jadi apa namanya, dia mahasiswa tapi asisten guru gitu kan. Dan pinter dalam membuat video dan seterusnya gitu kan. Itu kita tekankan di situ. Alhamdulillah itu. Nah itu jadi apa ya? Tadi kembali ke tema kita ya. Jadi kita innalillahi ya. Yang paling penting persiapan kita dalam mendidik ini adalah kita mendidik sebaik-baiknya sehingga menyiapkan generasi ini menjadi generasi terbaik. Ya 2045 itu menjadi apa? Target ancer-ancer kita lah. Ya lahirnya satu generasi baru yang unggul gitu. Jadi jangan jomplang lah ya, kalau kita kenal generasi 45, lihat kan sosok generasi 1945 itu kan, tokoh-tokohnya itu kan Bung Karno, Bung Hatta, Haji Agus Salim gitu loh. Ya Kasman Singodimedjo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Panglima Sudirman gitu. Kita Masya Allah, kita lihat ya tokoh-tokoh kita itu kelas dunia waktu itu lah. Ya, tokoh-tokoh itu kelas dunia betul. Ya. Pendidikan mereka di mana dididiknya gitu. Mereka Pak Nasir itu dia lulus SMA saja, SMA di Bandung itu. Tapi dia dididik langsung oleh Ah Hasan, oleh Haji Agus Salim, oleh Syekh Ahmad Surkati, ulama dari Sudan. Itu guru-guru Pak Nasir. Jangan lihat pendidikan formalnya hanya SMA. Lihat, jangan lihat Buya Hamka itu otodidak. Saya mengkritik itu. Buya Hamka bukan otodidak. Buya Hamka itu dididik sejak kecil oleh ayahnya sendiri yang ulama terkenal. Kemudian beliau belajar lagi misalnya akidah dengan Buya Malik Ahmad, Buya Sultan Mansur. Ya, beliau belajar sosiologi dengan siapa tokoh sosiolog Jogja itu ya, terkenal itu. Ya, beliau juga belajar apa itu ke Mekah. Ya, ketemu Haji Agus Salim di situ. Ya, jadi ulama kita dulu itu belajar langsung dengan guru-guru yang hebat. Ya, jadi sekarang lucu kadang-kadang orang tua ini nggak ngerti anaknya itu dididik oleh siapa, gurunya siapa nggak tahu. Pokoknya taunya, oh itu kan sekolahnya bagus. Taunya kan, oh itu pesantrennya bagus. Oh itu kampusnya terkenal, akreditasinya A. Ya itu, saya udah 10 tahun ya, maaf ya, mimpin program doktor pendidikan Islam itu sudah 2 kali menjalani akreditasi itu. Jadi saya tahu, oh ini ya, jadi kampus itu akhirnya dapat A, dapat B, nilainya itu kriterianya ini gitu. Ya. Tapi apakah misalnya berapa jumlah profesornya, berapa jumlah lektor kepala, berapa jumlah jurnal yang diterbitkan, berapa jumlah hibah, masa tunggu, masa kerja, kriterianya itu. Apakah dosen-dosennya orang soleh? Apakah dosen-dosennya itu mengajarkan anaknya menjadi orang takwa? Ya, itu apakah dihitung? Ya, saya tidak menafikan kita penting. Saya belajar juga. Waktu di Istak itu, saya belajar falsafah Yunani, ya, Greek philosophy itu dengan Profesor Belanda, Profesor Paul Leiting. Ya, saya belajar bahasa Latin 3 semester di Istak itu dengan Profesor Paul Leiting juga. 3 semester saya belajar bahasa Latin. Ya, jadi kita tidak a priori bahwa kita nggak boleh belajar sama orang Barat, tidak. Tapi belajar apa? Ya, dan untuk apa belajar itu? Ya, itu perlu, karena saya studi saya kan tentang waktu itu saya nulis disertasi tentang teologi Katolik, jadi saya perlu bahasa ini. Ya, nah, demikian dari mulai. Jadi saya simpulkan, ya, materi kita pada pertemuan ke-20 ini adalah mendidik anak sesuai dengan potensinya. Potensi anak itu saya berpegang, ya. Yang penting ada sekalian, silakan anak itu ada yang bilang ini potensinya nanti jadi dokter, potensi jadi ini karena dia begini, itu saya tidak menafikan itu. Tapi jangan melanggar prinsip-prinsip pendidikan Islam. Yang penting anak jadi orang baik, anak itu disiapkan jadi pejuang. Silakan, dan kalau dia pinter, ya, arahkan dia jadi ulama, jadi pemimpin umat, ya. Usahakan dia tidak hanya menguasai satu bidang ilmu, ya. Jadi kalau dia sudah misalnya menguasai ilmu kimia gitu ya, dia dokter bidang kimia, profesor bidang kimia, jangan berhenti di situ, ya. Belajar lagi yang lain, terutama ilmu-ilmu ulumuddin, ya. Jadi insya Allah bisa, itu bisa, sangat bisa, sudah banyak terbukti, ya. Nanti lebih jauh bisa diskusi dengan saya masalah ini, karena saya punya mahasiswa S3 ya, kedokteran. Beberapa orang itu sudah lulus, dia seorang dokter yang baik, bahkan pernah ada yang direktur rumah sakit juga, dan kemudian dia menulis disertasi doktor pendidikan Islam yang sangat bagus, ya. Itu juga cukup banyak, ada yang ahli sains dari fisika, dari pangan, ya, dari macam-macam, dari statistik. Itu sekarang mereka sudah mengembangkan namanya Islamic Science. Ya, bisa itu. Jadi kalau orang mengatakan masih mendiskusikan konsep islamisasi ilmu segala macam itu, sebenarnya sudah ketinggalan zaman itu. Sudah ketinggalan zaman. Itu sekarang kita ini sedang berjalan masalah itu. Sudah terbukti hasilnya. Ya, enggak perlu menurut saya segala hal yang terlalu diskusi yang buang waktu, ya. Bukan, diskusi itu tetap penting, ya, dialog penting, tapi yang mempersoalkan hal yang apalagi dia sendiri kurang paham tentang islamisasi ilmu dan sebagainya, itu udah nggak usah dilayani, ya. Kita ini fokus saja pada tujuan kita, ya, ke depan ini kewajiban kita laksanakan, kita berbuat semaksimal mungkin untuk menyiapkan generasi itu, ya. Dan ada misalnya yang penting lagi, ya, percayakan pada ahlinya, ya, orang tua ini percayakan pada ahlinya. Jadi kalau kita ingin anak kita jadi ahli agama gitu, ya, konsultasikan kepada ahli agama. Kalau dalam bidang pendidikan, percayakan pada pendidikan. Yang siapa yang pakar pendidikan? Ya, ketika anak saya nomor 2 mau dari Gontor, kemudian sempat kuliah di Gunadarma gitu kan. Setelah itu saya ingin dia setelah dia belajar bahasa Inggris, saya ingin dia kuliah di tempat lain. Saya konsultasi. Orang yang saya ajak saya konsultasi itu Profesor Wan Muhammad Nur. Beliau saya tahu ilmunya luar biasa gitu kan, pengalamannya luar biasa. Ya, pengalaman pendidikan beliau luar biasa. Beliau memang S1-nya pendidikan biologi, ya, di Northern Illinois, kemudian S2-nya juga kurikulum. Gue pulang S3-nya pemikiran Islam kan. Beliau membantu Prof. Alatas itu 30 tahun pengalaman pendidikannya. Ya, menyusun kurikulum di situ, mendidik, mengajar, beliau pernah di Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Jadi saya diskusi, saya konsultasi dengan beliau, Prof, ini anak saya ini baiknya kemana, gitu. Dan beliau kasih assessment, Adian mungkin dia gimana anaknya, sampai anak saya itu itu diajak ketemu. Ya, waktu Pak Sarwan Muhammad Nur ke Nusa Tenggara Barat itu di Mataram kan, saya ajak anak saya ke sana, ketemu beliau. Saya bersama Profesor Wan itu selama sekitar 5 hari di Mataram. Waktu itu gubernurnya masih Tuan Guru Bajang. Kami diundang juga oleh gubernur untuk ngisi seminar di kantor gubernur. Ya, dihadirkan para ulama, para cendekiawan. Ya. Dan waktu itu anak saya ajak. Dia diskusi, dikasih saran-saran. Ya, jadi ada yang bilang, kita penting. Ya, saya apa namanya dengan pengalaman pendidikan, pengalaman menangani pendidikan ini, insya Allah dalam batas tertentu, saya tidak mengatakan saya mampu. Ya, saya bisa membaca, insya Allah ini potensinya kemana, harusnya kemana. Ya, tapi ke anak saya juga saya bilang, tapi kalau mau, kamu mau jadi pengusaha, gitu ya, saya nggak bisa coaching, gitu. Ya, tapi bagaimana melatih orang, gitu ya. Mendidik orang menjadi intelektual gitu ya, menjadi sampai dia bisa menulis yang baik, insya Allah saya bisa sampai di situ itu, karena bidang saya itu gitu. Tapi kalau anak saya didik ya jadi pengusaha, saya nggak bisa, saya angkat tangan, saya serahkan ke teman saya yang ahlinya itu. Jadi begitu Pak, kalau anak kita mau jadi pemain bola ya serahkan ke pelatih bola gitu loh. Kalau didik anak jadi intelektual, serahkan ke orang yang memang bidangnya itu. Gitu lah. Kalau anak kita mau jadi apa namanya, mau jadi petinju, ya serahkan ke ahli tinjunya itu. Gitu lah. Jadi anak kita mau jadi ahli Al-Quran, didik jadi bidang Al-Quran di situ, ya serahkan ke ulama yang ahli Quran. Gitu. Nah itu masing-masing itu punya. Nah yang bagus begini, yang kalau anaknya kemampuannya tinggi ya dan waktunya panjang, kalau anaknya mau nunda kawin sampai 40 tahun gitu, ya, udah kamu cari ilmu saja. Ya kayak di apa di pesantrennya Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki itu di Mekah itu, saya tanya kepada Ustaz Ihya Ulumuddin kan, beliau perwakilan yang di Indonesia, apa abi kami dipanggil oleh apa ya santri-santrinya itu. Ustaz, itu kalau dari aliyah ke pesantrennya Syekh Alawi Al-Maliki berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun itu enggak ada gelar, enggak ada. Tapi memang alumninya itu hebat-hebat kan, Buya Yahya, Gus Najih Maimun, ya, Lutfi Basori, itu banyak ulama-ulama di Indonesia ini gitu. Itu alumni dari Syekh Alawi Maliki ini. Jadi saya bayangkan, sabar ya, lulus aliyah, dididik 15 tahun, nggak pakai gelar. Nah, tapi kalau percaya di situ, ya kan, percaya dan sabar di situ, insya Allah jadi. Nah, itu tuh, ya. Jadi ini harus hati-hati nih. Ini tentu nggak bisa global begini ya, apa pembicaranya. Silahkan, tapi intinya adalah sekali lagi ya, didik anak kita sesuai dengan potensi amanah yang diberikan oleh Allah SWT dengan niat ikhlas ya, untuk anak menjadi orang baik, menjadi orang yang bermanfaat ya, bagi dirinya sendiri ya, bagi keluarganya, bagi masyarakat bangsanya, dan bagi umat manusia ini, insya Allah ya. Demikian, mohon maaf ya, saya ini sengaja karena materi penting, jadi materinya cukup panjang kali ini. Bila taufik walidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.